Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para orang tua, di video ini saya akan menyebutkan tentang cara menasihati anak. Semoga saya dan seluruh para pemirsa dari para orang tua bisa benar-benar mengamalkan cara ini. Coba perhatikan sebuah cara menasihati anak yang sangat luar biasa disebutkan oleh Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibana. Riwayat dari Adi ibn Artah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Kunu karajulin." Jadilah engkau seperti seorang orang tua. Qala libnihi wa huwa ya'idhuh, yang dia berkata kepada anaknya dalam keadaan sedang menasihati sang anak tersebut. Bagaimana nasihatnya? Coba perhatikan. Ya bunayya, wahai anakku sayang, usika alla tusalliya salatan illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghairaha hatta tamut. Wahai anakku sayang, aku wasiatkan kepadamu, tidaklah kamu mengerjakan sholat apapun melainkan kamu mengira bahwasanya kamu tidak akan sholat setelah sholat ini selain sholat ini sampai kamu mati. Wasiat pertama. Wasiat yang kedua, wa ta'ala bunayya na'mal amala rajulain ka'annahuma qad waqafa 'ala an-nar thumma sa'ala al-karata. Dan kesinilah wahai anakku sayang, ayo kita beramal ibadah. Beramal ibadah yang semangat seperti amalan dua orang, seakan-akan mereka sudah dihadapkan kepada neraka. Di hadapan dua orang ini neraka. Kemudian mereka minta agar dikembalikan, diberikan kesempatan kembali untuk beramal. Maka wahai anakku, beramallah seperti itu. Beramallah yang gigih. Dua cara menasihati sang anak. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk Anda wahai para orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.